Cukup lama aku dan kamu menjalin kisah yang begitu dalam, hingga ku pegang semua rahasia dirimu, dan kau pun sangat tergantung aku. Tiba-tiba kau ingin putus dengan alasan bosan kepadaku. Bukan aku takut akan kehilanganmu, terserah. Ku hanya ingin ingatkan. Tunggu, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sabar dulu, tahan dulu, jangan ikuti nafsumu. Pikir-pikir dulu, bisa-bisa kau keliru. Hanya aku yang tahu kamu, kan aku penguasa hatimu. Jangan ingin menang sendiri, yang bisa rugikan diri sendiri. Tinggalkan saja diriku, tapi jangan menyesal bila nanti benar-benar kehilangan aku. Tunggu-tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sabar dulu, tahan dulu, jangan ikuti nafsu. Pikir-pikir dulu, bisa-bisa kau keliru. Hanya aku yang tahu kamu, kan aku penguasa hatimu. Kamu, karena ku penguasa hatimu.